Hembuskan gontai saat aku menahan sendiri diterpa dan luka oleh senja. Semoga sama berpijaga matahari pagi bermahkotakan embun saat engkau ada di sini dan pekat pun berakhir sudah. Akhirnya aku menemukanmu saat ku berkeluh dengan waktu. Pernah berhenti memilikiku hingga ujung waktu. Henti bernyanyi saat aku